Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, hari-hari ini seperti diketahui kita mendapati satu pernyataan yang menyoal tentang pribadi dan manhaj kami dalam berdakwah di lingkungan kita bersama. Dengan ini kami ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa pernyataan dimaksud yang kemudian menjadi ramai dibincangkan dan disikapi dengan sikap-sikap berbeda, ada yang positif tapi tidak sedikit juga yang mengandung hal-hal yang harus disikapi dengan bijak. Untuk itu, kami ingin mengajak kepada teman-teman semua agar kita menyikapi persoalan dimaksud dengan sikap yang bijak, santun, baik, tidak saling kemudian menjatuhkan, mencelakai, mencela satu dengan yang lainnya. Kami ingin menyampaikan bahwa saya pribadi, Adi Hidayat, sangat terbuka kepada siapapun untuk mendapatkan masukan-masukan positif yang bisa memperbaiki keadaan diri kami menjadi lebih dekat dan lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda memiliki saran-saran positif, masukan-masukan, atau bahkan celah yang melekat kepada kami, maka kami dengan sangat bermohon hati, dengan sangat merendahkan diri, meminta masukan-masukan terbaik untuk bisa menjadikan diri kami lebih baik dalam berdakwah. Silahkan, majlis kami terbuka, tempat kami terbuka. Jika memang yang Anda sampaikan kepada kami itu benar dan baik, harus kami ikuti, maka kami dengan berlapang hati akan sangat senang untuk mengikuti itu dan meninggalkan yang diduga keliru apa yang telah kami sampaikan selama ini. Dan sebaliknya, jika pun ada kebenaran dari pihak kami atau kebaikan-kebaikan yang bisa Anda peroleh, maka saya tidak harus memaksakan itu untuk diambil oleh Anda dan diterapkan dalam kehidupan Anda. Karena tugas kami hanya sekedar menyampaikan sesuai dengan uraian Al-Quran dan Sunnah, tidak harus memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang kami sampaikan. Allah berfirman, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْتِرْ. Ingatkan orang, dan tugas Anda hanya mengingatkan, tidak harus kemudian kita memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Karena itu saya ingin mengajak pada teman-teman semuanya, mari sekali lagi kita sikapi keadaan ini dengan hati yang bijak, keadaan yang bening, tidak harus saling mencela satu dengan yang lainnya. Demikian juga kepada para ustaz-ustaz, kami mengajak supaya kita bersinergi dalam kebaikan, kemudian kita bisa melengkapi dalam jalan dakwah yang benar, sehingga dengan itu umat akan lebih disibukkan dengan ketenangan dan beramal saleh dibandingkan dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Demikian, kami berpesan, jika memang kita bisa berlomba dalam kebaikan, maka itu lebih baik dibandingkan dengan kita harus meningkatkan keburukan yang tidak menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.